Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat, ukuran sukses serta keberhasilan perusahaan negara pengelola kekayaan alam serta cabang-cabang produksi penting yang menjadi hajat hidup orang banyak, bukanlah seberapa besar laba yang bisa dikontribusikannya kepada kas negara. Menurutnya, perusahaan-perusahaan seperti itu bisa dikatakan sukses jika seluruh rakyat sebagai konsumen bisa dengan mudah memperoleh barang atau jasa berkualitas tinggi yang dihasilkannya tanpa harus membuat perusahaan yang bersangkutan mengalami kerugian. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ideal ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, jika seperti itu idealnya, apakah itu berarti perusahaan negara memang harus fokus kepada upaya peningkatan pelayanan kepada publik sekaligus berupaya menyeimbangkan keuangannya agar tidak merugi? Memang untuk user, untuk konsumen, untuk rakyat gitu. Dan itu perhitungannya, auditnya adalah asas manfaat, bukan asas profit gitu. Karena ini sektor yang dikelola kan sektor hajat hidup orang banyak. Dari air, dari mineral, dari listrik, begitu juga dengan minyak, dengan BBM gitu. Nah, menurut visi Bapak, apa yang dilakukan oleh negara maju seperti Jepang dalam mengelola produk yang menjadi hajat hidup orang banyak seperti energi listrik hingga konsumennya bisa terlayani dengan baik? Nah, apakah itu didorong oleh peran swastanya? Enggak, kan ada swasta, ada pemerintah kan gitu. Karena saya nggak, mudah-mudahan saya nggak salah angkanya ya. Itu kalau nggak salah 70% kan listriknya itu non-konvensional, dia pakai nuklir, pakai macam-macam gitu, kayak yang di Fukushima gitu. Kita ini kalau sepanjang jalan naik Shinkansen dari Tokyo ke arah Hiroshima gitu, itu banyak pembangkit nuklir di kiri kanan, jadi masalahnya jadi nggak jadi problem. Ini hanya menjadi problem karena itu kan kawasan gempa di Jepang, dan itu berbahaya. Cuman itu aja, sisanya yang lain sih mana-mana aja. Jadi nggak ada problem mengenai hajat hidup orang banyak atau tidak orang banyak, karena produk mereka dihasilkan oleh tenaga-tenaga non-konvensional. Sama dengan di Eropa, kalau di Belanda kan juga nggak begitu problem. Kita dari Amsterdam ke Maastricht itu sepanjang jalan, reaktor nuklir untuk PLTN itu di pinggir-pinggir jalan aja, nggak apa-apa. Tapi pastinya listrik adalah tren energi terbarukan yang harus dikelola secara serius oleh pemerintah ya Pak? Loh iya, sekarang di China, orang naik sepeda sampai puluhan ribu di Beijing itu kan cerita 20 tahun yang lalu. Sekarang di sana orang naik sepeda itu sepeda listrik itu, yang kayak sepeda motor itu, tapi yang pakai listrik, keplak-keplak-keplak, nggak ada bunyinya itu. Ya memang kecenderungannya begitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Benny Rahmadi, Pas FM.